Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan dars pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah sampai pada bab yang kedua. Bab yang kedua, naam, yaitu tentang al-wasiyah. Al-wasiyah telah kita jelaskan makna wasiyah, baik secara bahasa ataupun secara syar'i. Kita ulang supaya bisa lebih paham dan lebih mudah untuk diingat. Al-wasiyatu lughatan maknaha al-ahdu ilal ghair awil amr. Wasiyah secara bahasa maknanya adalah perintah atau penegasan kepada selainnya, awil amr atau perintah. Wa syar'an, adapun secara syar'i maknanya adalah hibatul insani ghairahu ainan au dainan au manfa'atan. Pemberian seseorang kepada yang lainnya, baik itu berupa benda, kemudian terkait dengan hutang piutang, au manfa'atan, atau berupa manfa'ah, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Ala am ya ala an yamlikal musi lahu al-hibata ba'da mautil musi. Ala an yamlikal musa lahu al-hibata ba'da mautil musi. Yang mana pemberian tersebut, orang yang mendapatkan wasiat memiliki pemberian tersebut setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat. Nah, waqad tashmalul wasiyatu ma huwa a'ammu min dhalik. Ini makna wasiat secara syar'i. Nah, sehingga dari barakallahu fikum, dari definisi secara syar'i ini, orang yang mendapatkan wasiat itu akan mendapatkan pemberian setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat. Nah, kepemilikan akan beralih setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat. Sehingga oleh karena itu, ketika orang yang mengeluarkan wasiat ini belum meninggal, maka yang mendapatkan wasiat ini tidak bisa memiliki harta yang diwasiatkan tersebut. Dan bahkan yang berwasiat boleh membatalkan wasiatnya. Yang berwasiat boleh membatalkan wasiatnya, naam barakallahu fikum, ketika dia belum meninggal. Naam barakallahu fikum. Karena wasiat tersebut berlaku dan beralih kepemilikannya setelah meninggalnya orang yang mengeluarkan wasiat. Barakallahu fikum. Wa qad tashmalul wasiyatu ma huwa a'ammu min dhalik. Wasiyah bisa atau kadang mencakupi yang lebih umum dari definisi yang disebutkan. Fatakunu bima'na al-amru bit-tasarrufi ba'dal mauti. Dan wasiat bisa menjadi atau bermakna perintah untuk melakukan perbuatan. Naam, perbuatan apa saja yang diperintahkan oleh yang mengeluarkan wasiat. Ba'dal maut, kapan dia amalkan atau dilaksanakan perintah tersebut? Setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat. Kama arrafaha ba'duhum bidzalik. Sebagaimana definisi ini disebutkan oleh sebagian ulama. Fatashmalul wasiyatu li syakhsin bighaslihi. Sehingga oleh karena itu wasiat bisa juga mencakupi wasiat berupa na'am barakallahu fikum yang memandikan jenazahnya. Siapa yang akan memandikan jenazahnya? Dia boleh berwasiat dalam hal ini. Awis salati alaihi imaman, dan siapa yang menjadi imam ketika mensalati jenazahnya. Au daf'i syai'in min malihi li jihatin, atau dengan memberikan sesuatu dari hartanya kepada pihak tertentu. Nah, ini makna wasiat. Dari definisi yang terakhir yang kita sebutkan, maknanya lebih umum. Nah, sekarang kita akan mempelajari dalil tentang syariat disyariatkannya wasiat. Wa adillatu masyru'iyatiha wa hiya masyru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dalil-dalil pensyariatan wasiat, naam, wahia, yaitu wasiat tersebut disyariatkan berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma'. Berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma'. Ijma' dari para ulama. Dalilnya al-kitab, sunnah, yakni al-ahadith, kemudian al-ijma', ada tiga dalilnya. Nah, liqaulihi ta'ala, yang pertama dalil dari kitabullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian mendapati tanda-tanda kematian. Intaraka khairanil wasiyatu. Jika dia meninggalkan harta. Nah, apa yang diwajibkan? Barakallahu fikum, al-wasiyah. Untuk berwasiat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, baik untuk kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat, bil ma'ruf, dengan kebaikan, haqqan 'alal muttaqin, dan ini merupakan hak bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, barakallahu fikum. Dari ayat di atas, 6 disebutkan bahwasanya wasiat itu diwajibkan bagi kaum muslimin. Kita sebutkan dalil yang kedua sebelum kita menjelaskan makna dari ayat yang kita sebutkan. Walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dan juga berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hakum ri'im muslimin yabitu lailataini walahu syai'un yuridu an yusi fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi." Tidak ada hak seorang muslim yang bermalam dua malam sementara dia memiliki sesuatu, naam, sesuatu yang ingin dia wasiatkan, melainkan wasiat tersebut tertulis di sisi kepalanya. Maksud dari hadis ini adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam syarah al-Imam An-Nawawi rahimahullah, naam, Beliau menukilkan perkataan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, makna al-hadits mal hazmu wal ihtiyat lil muslim illa an takuna wasiyatuhu maktubatan indahu wa yustahabbu ta'jiluha wa an yaktubaha fi sihhatihi wa yashhadu 'alayhi fiha wa yaktubu fiha ma yahtaju ilayhi. Nah, tidak ada kehati-hatian, tidak ada keharusan dan kehati-hatian bagi seorang muslim melainkan wasiat tersebut telah tertulis di sisinya. Wa yustahabbu ta'jiluhu, dan wasiat tersebut dianjurkan untuk disegerakan dan agar ditulis dalam keadaan dia sehat. Barakallahu fikum. Dan dianjurkan untuk dipersaksikan wasiat tersebut. Dianjurkan agar ada yang menjadi saksi atas wasiat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini dalil yang kedua. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang apabila menginginkan untuk membuat atau menyampaikan sebuah wasiat, maka diharuskan wasiat itu sudah tertulis di sisi kepalanya. Nah, dan ini merupakan kehati-hatian sebagaimana syarah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Waqad ajma'al ulama'u 'ala jawaziha. Dan ulama, para ulama telah sepakat tentang kebolehan dari wasiat tersebut. Nah, kenapa di sini disebutkan ala jawaziha? Nah, para ulama sepakat tentang kebolehannya. Kenapa tidak ditulis ala wujubiha? Nah, inilah yang akan kita sebutkan dari makna ayat di dalam surat Al-Baqarah. Berkata Imam As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, ay faradallahu alaikum ya ma'syaral mu'minin. Maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kalian, wahai orang-orang yang beriman, idha hadara ahadakumul mautu, apabila telah datang tanda-tanda kematian kepada salah seorang di antara kalian, kal maradil musyrif alal halak, seperti sakit yang menyebabkan binasa, wahuduri asbabil mahalik, dan tampaknya sebab-sebab kematian, wakana kottaraka khairan, yang mana ketika itu dia meninggalkan harta yang banyak. Khairan di sini maknanya adalah al-mal al-kathir. Al-mal al-kathir. Sehingga oleh karena itu bagi orang yang memiliki harta yang sedikit, sama sekali tidak dianjurkan. Karena dia meninggalkan sesuatu kepada ahli, dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada ahli warisnya kekurangan, sehingga dia meminta-minta kepada orang lain. Nah, al-khairan di sini adalah al-mal al-kathir. Intaraka khairan, kalau seandainya dia meninggalkan harta yang banyak. Nah, apa yang diwajibkan? Al-wasiyatu. Al-wasiyatu. Nah, barakallahu fikum. Fa'alaihi an yusi liwalidayhi wa aqrabin nasi ilaihi bil ma'ruf. Maka hendaknya atasnya untuk berwasiat untuk kedua orang tuanya dan kerabat-kerabat yang dekat dengannya dengan kebaikan. Ala qadri halihi min ghairi sarafin, sesuai dengan keadaannya, tanpa berlebih-lebihan, wala iktisarin alal ab'ad, dan tidak hanya mengkhususkan kepada orang yang jauh kekerabatan dengannya dunal akrab, sehingga dia meninggalkan orang yang dekat kekerabatan dengannya. Bal yurattibuhum alal qurbi wal hajah. Akan tetapi dia harus barakallahu fikum mengurutkannya sesuai dengan kekerabatan dan kebutuhan. Siapa yang paling dekat kekerabatan dengannya, maka itulah yang lebih dia utamakan. Siapa yang lebih butuh, maka itulah yang lebih dia utamakan. Walihada atafihi bi'af'ali tafdil. Sehingga oleh karena itu, naam barakallahu fikum, wa qawluhu haqqan 'alal muttaqin, dan firman Allah haqqan 'alal muttaqin dalla 'ala wujubi dzalik, menunjukkan bahwasanya wajibnya hal tersebut, yakni berwasiat. Kalau seandainya dia memiliki harta yang banyak, diwajibkan baginya untuk berwasiat. Li'annal haqqa huwa tsabit. Dikarenakan al-haq itu adalah ats-tsabit, yang kokoh. Wa qad ja'alahu Allahu min mujibatit taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wasiat ini termasuk di antara hal yang bisa mendatangkan ketakwaan. Nah, haqqan 'alal muttaqin. Orang-orang yang berwasiat barakallahu fikum akan menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasiat sebagai konsekuensi dari ketakwaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna ayat yang kita sebutkan. Nah, jadi berdasarkan ayat, kalau kita melihat ayat secara zahir dari ayat tersebut menunjukkan wasiat itu wajib hukumnya. Wasiat itu wajib hukumnya. Nah, apabila dia meninggalkan harta yang banyak. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa'lam anna jumhurul mufassirin yarona anna hadhil ayah mansukhatun bi ayatil mawarits. Ketahuilah bahwasanya mayoritas dari mufassir, mayoritas dari ahli tafsir berpendapat bahwasanya ayat tentang wasiat ini hukumnya mansukh. Ayatnya dibaca, lafadznya dibaca, akan tetapi hukumnya mansukh. Naam, mansukhun hukman. Yang memansuhkannya adalah ayat-ayat tentang warisan. Naam, ayat-ayat yang menyebutkan tentang pembagian-pembagian waris. Nah, sebagaimana yang disebutkan barakallahu fikum di dalam surat An-Nisa dan juga di dalam surat-surat yang lainnya. Ini mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ayat tentang kewajiban untuk berwasiat hukumnya mansukh. Wa ba'dhum yara annaha fil walidaini wal aqrabina ghairil warithin. Sebagian mereka, sebagian ulama berpendapat bahwasanya naam ayat ini hanya berlaku kepada kedua orang tua dan kerabat yang mana mereka itu bukan ahli waris. Nah, sebagian yang lain berpendapat bahwasanya ayat ini, ayat tentang wasiat, naam, berlaku kepada kedua orang tua barakallahu fikum dan kerabat yang bukan ahli waris. Naam. Kerabat yang bukan ahli waris. Naam. Orang tua bisa menjadi tidak bisa dalam beberapa keadaan orang tua tidak bisa menjadi ahli waris. Naam. Misalnya perbedaan agama. Nah, perbedaan agama. La yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak bisa mewarisi dari orang kafir. Begitu pula sebaliknya, seorang kafir tidak bisa mewarisi dari seorang muslim. Nah, yang kedua al-qatl. Nah, al-qatl. si pembunuh tidak bisa mewarisi dari orang yang dia bunuh. Nah, baik dia itu sebagai orang tua ataupun sebagai anak. Ini diantara mawani' al-irth. Jadi barakallahu fikum, wal aqrabin, dan kerabat. Nah, kerabat diantara kerabat ada yang tidak termasuk ahli waris. Nah, seperti antara yang punya harta yang mewariskan dia, diperantarai oleh seorang wanita. Misalnya seorang kakek tidak bisa mewariskan hartanya kepada cucunya dari jalur anak perempuannya. Nah, dari kakek tersebut punya anak perempuan. Nah, berarti yang memisahkan cucu dengan kakek tersebut siapa? Seorang perempuan. Nah, ini termasuk diantara kerabat yang tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat tersebut barakallahu fikum, tidak mansukh, atau hanya mansukh sebagian dari hukumnya, dan berlaku kepada barakallahu fikum, wasiat tersebut berlaku kepada kedua orang tua ataupun kerabat yang mana mereka itu tidak bisa menjadi ahli waris dengan beberapa keadaan yang tadi kita sebutkan contohnya. Naam. Ma annahu lam yadulla ala takhsis bidzalika dalilun. Wal ahsan fi hadza an yuqal inna hadhil wasiyata lil walidain wal aqrabin mujmalatan. Raddaha Allah taala ila al 'urfil jari. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, "Tsumma inna Allah taala qaddara lil walidain al-warithaini wa ghairihima minal aqarib al-warithin hadzal ma'ruf fi ayatil mawarith." Yang terbaik untuk dikatakan tentang makna ayat tersebut, inna hadhil wasiyah, bahwasanya wasiat yang disebutkan di dalam ayat tersebut yang diperuntukkan kepada kedua orang tua dan kerabat sifatnya mujmal. Sifatnya itu global, umum. Raddahallahu ta'ala ilal urfil jari, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikannya kepada al-urf. Al-urf yang berlaku. Thumma inna Allah ta'ala qaddara lil walidain al-warithaini wa ghairahuma minal aqarib al-warithin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagian untuk kedua orang tua yang mewariskan, dan selain mereka dari para kerabat yang mana mereka sebagai ahli waris, hadzal ma'ruf fi ayatil mawarid, dan ini ma'ruf disebutkan di dalam ayat-ayat yang menyebutkan al-mawarid. Nah, ini Thariqatul Jama' yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya ayat ini mansukh. Wa qad kana dzalika wajiban ala sahil qaulaini. Beliau mengatakan di dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, wasiat itu dahulu wajib, ini menurut salah satu pendapat. Qabla nuzuli ayatil mawarid, sebelum turunnya ayat tentang warisan. Falamma nazalat ayatul faraidi nasakhat hadhihi. Tatkala ayat yang menyebutkan tentang faraid, tentang ilmu waris, maka ayat faraid tersebut memansuhkan. Ayat tentang wasiat tersebut. Wasaratil mawarithul muqaddaratu faridatan minallah. Dan al-mawarith, warisan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya, menjadi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'khudhuha ahluha hatman min ghairi wasiyatin. Yang mana barakallahu fikum ahli waris mengambil bagian dari harta yang ditinggalkan hatman sebagai keharusan tanpa wasiat. Nah, ahli waris mengambil dari harta yang diwarisi kepadanya sebuah keharusan, menjadi sebuah keharusan tanpa ada wasiat, enggak perlu wasiat. Itu sudah keharusan yang diperuntukkan untuknya. Nah, sehingga oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah hadis fi sunan wa ghairiha an Amr bin Kharijah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub wa huwa yaqul inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li waritsin. Hadis ini secara sharih menyebutkan, bahkan di dalam khutbah beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada masing-masing yang memiliki hak-haknya fala wasiyata li waritsin, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, enggak boleh wasiat bagi ahli waris. Ketika orang tua mengatakan bahwasanya separuh dari hartaku saya wasiatkan kepada anak perempuan saya, nah, maka tidak boleh dan tidak berlaku. Nah, harus dibagi sama rata sesuai dengan aturan yang disebutkan di dalam syar'i. Bahwasanya perhiasan ini saya wasiatkan kepada anak perempuanku yang paling kecil, nah, tidak bisa. Masing-masing telah disebutkan haknya oleh Allah Azza wa Jal barakallahu fikum, dan wasiat seperti ini tidak berlaku, dan harta yang ditinggalkan olehnya akan dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam syariat. Naam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ahmad. Naam, ini masih nukilan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau. Berkata Al-Imam Ahmad, yang mana Al-Imam Ahmad menyebutkan riwayat dari Muhammad bin Sirin. Qala Muhammad bin Sirin mengatakan, jalasa Ibnu Abbasin faqara'a suratal baqarati hatta ata ala hadhil ayah in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ayat yang tadi kita sebutkan. Nah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, dua ayat sebelum ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu nomor 182. Nah, ini nomor 180. Suatu ketika Muhammad bin Sirin mengatakan, suatu ketika Ibnu Abbas duduk dan beliau membaca surat Al-Baqarah sampai pada ayat ini, intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Faqala, kemudian beliau berkata, nusikhat hadhil ayat. Ayat ini dimansuhkan, kata beliau. Yakni secara hukum. Adapun secara lafaz ayat tersebut masih ada di dalam kitabullah dan masih dibaca dan dihafal oleh kaum muslimin. Yang dimansuh di sini adalah hukmannya, hukumnya secara hukum. Wa kadza rawahu Sa'id bin Mansur an Husaim an Yunus bihi wa rawahu al-Hakim fi mustadrakihi wa qala sahihun ala syartihima. Dan riwayat ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur an Husaim an Yunus bihi. Naam, dengan sanad yang disebutkan, lanjutannya yang seperti yang disebutkan. Wa rawahu al-Hakim fi mustadrakihi, dan juga riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan beliau mengatakan sahihun ala syartihima. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala Ali bin Abi Talha an ibni Abbasin fi qawlihi. Berkata Ali bin Abi Talha dari Abdullah bin Abbas. Ini masih nukilan dari tafsir Ibnu Katsir. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Tentang ayat ini al-wasiyah, wasiat, diwajibkan wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat-kerabat. Qala kana dzalika yaritsu ma'al walidain ghairuhuma illa wasiyatan lil aqrabin. Fa anzalallahu ayatal mirat fabayyana miratsal walidain wa aqarra wasiyatal aqrabin fi thuluthi malil mayyit. Naam. Kana la yarithu ma'al walidain ghairuhuma. Dahulu ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak mendapatkan warisan bersama para kedua orang tua selain dari kedua orang tua. Jadi selain dari kedua orang tua tidak mendapatkan warisan illa wasiyatan lil aqrabin, kecuali hanya sebatas wasiat. Nah, barakallahu fikum. Jadi ayat ini makna beliau, maknanya ketika ayat ini turun dan hukum ini berlaku, barakallahu fikum, selain kedua orang tua itu tidak mendapatkan warisan. Mereka hanya mendapatkan wasiat. Nah, wasiat dari orang yang meninggal tersebut. Fa anzalallahu ayatal mirats. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang pembagian-pembagian warisan. Fabayyana miratsal walidain wa aqarra wasiyatal aqrabina fi thuluthi malil mayyit. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagian warisan untuk kedua orang tua, dan Allah juga menetapkan atau membolehkan wasiat untuk orang para kerabat fi thuluthi malil mayyit, yang mana maksimalnya adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh al-mayyit. Nah, setelah diturunkannya ayat al-mirats awil mawarits, nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatul mirats tersebut menjelaskan bagian-bagian untuk kedua orang tua. Nah, adapun kerabat-kerabat yang lain yang tidak mendapatkan hak atau jatah dari harta warisan, mereka hanya diperbolehkan untuk mendapatkan wasiat, dan itu pun maksimalnya adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, menurut dari Syekh Awil Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat tentang al-wasiyah ini mansukh, hukumnya mansukh. Hal ini berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau adalah mufassiru hadhil ummah. Beliau termasuk di antara ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Nah, kemudian walaupun ayat ini mansukh, tidak menunjukkan bahwasanya wasiat tersebut tidak diperbolehkan. Nah, walaupun ayat tentang wasiat tersebut mansukh, nah, barakallahu fikum, hal itu bukan berarti wasiat itu tidak boleh, bahkan dianjurkan. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa ayatul mirats hukmun mustaqil. Ayat tentang ilmu warisan itu adalah hukum tersendiri. Nah, karena ada orang yang berupaya untuk menggabungkan ayat tentang wasiat dengan ayat tentang warisan. Nah, beliau berpendapat tidak bisa digabungkan. Tetap berlaku hukum nasikh dan mansukh. Karena ayat al-mirats memiliki hukum tersendiri. Wa wujubun min indillah, dan ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala li ahli al-furud, bagi ahli waris yang memiliki pembagian-pembagian yang telah ditentukan. Walil asobat, dan juga bagi asobat. Asobat ini diantaranya adalah anak. Nah, pria ataupun wanita, mereka bagian dari asobat. Mereka mendapatkan sisa setelah dibagikan kepada orang-orang yang memiliki persenan yang telah disebutkan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Walaupun mereka itu mendapatkan yang tersisa, naam, tapi pada akhirnya mereka akan mendapatkan bagian yang paling banyak. Rafa'a biha hukma hadhihi bil kulliyah. Yang mana ayat tentang warisan ini mengangkat hukum wasiat secara menyeluruh. Baqiyal aqarib alladziina la miratsa lahum. Yang tersisa adalah para kerabat yang mana mereka tidak memiliki jatah di dalam warisan. Yustahabbu lahu an yusa lahum minats tsuluts. Maka dalam hal ini dianjurkan agar mereka mendapatkan wasiat dari sepertiga harta yang dia tinggalkan. Isti'nasan bi ayatil wasiyah, berlandaskan dengan ayat wasiat. Wasyumuliha, dan keluasan makna yang ada pada ayatul wasiyah. Nah, keluasan makna ayat wasiat ini memiliki makna yang luas. Nah, sehingga keluasan makna dari ayat al-wasiyah ini, barakallahu fikum, masih mengeluarkan sebuah hukum bahwasanya dianjurkan atau disunahkan untuk mengeluarkan wasiat bagi kerabat-kerabat yang mana mereka tidak mendapatkan jatah di dalam warisan. Nah, barakallahu fikum. Walima sabata fis sahihaini an ibni Umar, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam as-sahihain al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, yaitu hadis yang kita bacakan tadi bahwa dianjurkan bagi setiap muslim untuk menulis wasiat, barakallahu fikum, dan ini merupakan dalam rangka kehati-hatian. Nah, dan bahkan disebutkan kalau seandainya wasiat itu wajib, kalau seandainya wasiat itu wajib, banyak dari para sahabat yang meninggal mereka tidak menuliskan wasiat. Banyak dari para sahabat yang meninggal, barakallahu fikum, dan mereka tidak menuliskan wasiat terkait dengan hartanya. Di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Andai wasiat itu wajib, maka niscaya riwayat yang disebutkan dari mereka tentu akan banyak. Tentu akan banyak karena ini adalah sesuatu yang wajib. Barakallahu fikum. Dan kita mendapati, barakallahu fikum, banyak dari para sahabat yang meninggal dan mereka tidak berwasiat. Sehingga kenyataan seperti ini menguatkan bahwa hukum pada ayat wasiat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 hukumnya adalah mansukh, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il akhir. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.